Tapi saya sering bercanda begini, lebih gampang ngobatin orang kesurupan daripada kesetanan. Belum dicuci gitu ya. Itu pasti cuma gara-gara kurang istighfar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya berinabah kembali kepada Allah dan memohonan pun, dialah orang-orang yang sebetulnya dikaruniai kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wajannatil ardu was-samawati wal ardh. Tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dengan kata-kata sabiqu dan wasari'u. Berlombalah dan bersegeralah. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala pemberian terhebat pertama kepada hamba-Nya yang bertakwa adalah ketika Dia sudah mengampunkan dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua dan dosa-dosa muslimin dan muslimat Indonesia ini. Terkait dengan kuliah subuh pada hari ini, saya lihat di situ ada spanduk Spirit 212. Ya, ini adalah sebuah spirit 2 Desember ketika jutaan umat Islam, kalau versi Google lebih 7 juta, itu 7,3 juta versi Google ketika memprediksi jumlah orang yang datang. Allah alam bisa, cuma Allah yang maha tahu persisnya. Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa itu murni tadbirun rabbaniyun wa tansiqun ilahiyun, adalah sebuah peristiwa yang sebetulnya enggak ada panitianya kecuali hanya menentukan waktu saja. 2 Desember yang sebelumnya 4 November dan sebelumnya 14 Oktober. Ini saya katakan tadbirun rabbaniyun, murni rekayasa Allah Subhanahu wa taala, karena semangat orang yang datang itu untuk membela Al-Qur'an, khususnya surah Al-Maidah, khususnya Al-Maidah ayat 51. Jadi kronologisnya begini. Saya cuma menggambarkan sisi Al-Qur'annya saja supaya garis perjuangannya atau garis tuntutannya konsisten. Karena saya dengar belakangan ini akan ada kriminalisasi, dan ini sudah berlangsung lama. Ya, saya cerita sedikit, saya coba akan kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang bakal menimpa umat Islam. Begini, kalau kita lihat sejarah kenapa surah Al-Ma'idah 51 diturunkan itu di Madinah. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Arab di Madinah, kan yang duluan tinggal di Madinah itu sebetulnya bukan orang-orang Arab. Orang-orang Yahudi dulu yang tinggal di Madinah sebelum ada orang Arab. Karenanya orang-orang Yahudi di Madinah itu menempati tempat-tempat strategis, daerah-daerah subur. Sementara orang Arab datang kemudian dan mereka tinggalnya di lembah-lembah, kurang strategis. Sehingga orang-orang Arab ini sudah terbiasa dengan sistem Yahudi, dan memang sistem Yahudi lebih eksis berada di Madinah ketimbang sistem sosial orang-orang Arab. Artinya orang-orang Arab di Madinah ini sudah lama pakai sistem Yahudi. Nah, datanglah Rasulullah SAW membawa Islam. Singkat cerita, terjadi perang Uhud. Di perang Uhud, sama-sama kita ketahui Rasulullah masih hidup, pasukannya tersusupi gak? Ada infiltrator gak, penyusup masuk ke dalam pasukan Rasul? Ada. Sehingga dari 1000 pasukan Uhud, 300-nya mangkir kan? Berarti ini Yahudi sudah lama kerja melakukan pembusukan di dalam tubuh bukan masyarakat muslim semata, tapi masuk ke dalam pasukan Rasulullah SAW. Sehingga pasukan Rasulullah pun tersusupi di situ. Dan gak tanggung-tanggung 30% yang kemudian mangkir. Umar marah. Bayangkan Rasulullah masih hidup, begitu ketat pasukan Rasulullah melakukan penjagaan tapi masih tersusupi oleh orang-orang munafik. Jadi Rasulullah masih hidup saat itu dengan semua keberkahan doa-doa Rasulullah SAW, tetapi pada akhirnya tersusupi juga. Terjadilah perang Uhud. Sama-sama kita ketahui provokator utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bapak munafikin sedunia ini. Pulang dari perang Uhud, kondisi umat Islam itu betul-betul sangat tiba-tiba besoknya luka ini belum kering. Itu ada peristiwa Hamra al-Asad. Pasukan multi kafir sudah siap lagi menyerang balik di perbatasan. Saat itulah ujiannya sebetulnya. Sampai ada dua orang saudara yang sudah tidak ada kuda lagi, dan salah satu orang dari saudara ini pun kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan karena luka berat efek dari perang Uhud kemarin dalam peristiwa Hamra al-Asad ini. Tapi karena panggilan jihad itu datang, maka datanglah. Kisah ini sangat romantis, romantis dalam pengertian jihad fisabilillah, karena pada hakikatnya keduanya pun hampir cuma salah satunya saja yang punya senjata, sehingga kemudian dengan bekal yang ada, lalu salah seorang dari saudara ini tertatih-tatih jalannya hendak ke medan tempur. Karena saking sayangnya pada saudaranya pun digendong itu untuk bisa sampai ke medan tempur itu. Saya sedang menggambarkan betapa sulitnya situasi umat Islam pada saat itu. Turun surah Al-Ma'idah. Setelah itu, khusus ayat Al-Ma'idah 51. Kalau bapak ibu hidup pada masa itu, ya, ancaman begitu hebat, pasukan sudah dalam keadaan terpuruk, ekonomi dalam keadaan kacau balau. Nah, di sono orang Yahudi kaya raya, damai, bersatu. Lalu ada pemilihan calon pemimpin. Kira-kira pilih siapa? Di sini terpecah belah. Jadi kalau kita bedah surah Al-Maidah khususnya dari ayat, ada munafikun, ada mukminun. Di sini penyaringannya terjadi. Ayat ini turun memang sejak awal juga mengalami pelecehan. Hanya orang-orang beriman saja yang konsisten beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti bapak ibu yang ada di sini, insya Allah sangat meyakini kesucian ayat-ayat Al-Quran, bukankah begitu? Iya. Dan para pendiri bangsa ini ketika menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahkan susunannya pun perundang-undangan di negeri ini sebetulnya mencontek hampir mirip dengan Al-Quranul Karim secara metodologi. Al-Quran itu kan 30 juz 114 surat. Intisari Al-Quran itu ada pada surat-surat pendeknya. Dan intisari daripada, saya mulai, intisari semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah dirangkum oleh Al-Quran. Jadi misalnya Taurat, Zabur dan Injil, Suhuf Ibrahim sama suhuf dari Adam dan nabi-nabi setelah Adam alaihissalam, itu semua kalau dirangkum intisarinya sudah ada pada Al-Quran. Dan Al-Quran kalau mau dirangkum isinya itu pada surah-surah pendek, dan surah-surah pendek ini kalau mau dirangkum isinya pada Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini kalau mau dirangkum ulama berkata intinya pada Iyyaka na'bud wa iyyaka, apa artinya? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau saja kami memohon pertolongan. Itu intinya sebetulnya. Jadi siapa saja yang mempelajari Al-Quran, kalau iya karena abun, wa iya karena setainya tidak bertambah, berarti gagal tuh baca Qurannya. Baik, undang-undang di Indonesia pun begitu. Jadi keseluruhan isi itu sudah terkandung dalam Pancasila. Dan Pancasila ditetapkan yang pertama silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga seluruh undang-undang dasar isinya dan undang-undang setelahnya dan peraturan-peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itulah landasan negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini negara bertauhid sebetulnya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kenapa tiba-tiba surah Al-Ma'idah ini mendentum di Indonesia? Sebetulnya jawabannya, kenapa ada surah Al-Ma'idah 51? Karena ada yang menginginkan Al-Ma'idah 50. Al-Ma'idah 51, masih ingat kan ayatnya? Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ini terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat atau sebagai penolong atau sebagai pelindung atau sebagai pemimpin. Jadi gak usah ribut dengan terjemahan Quran yang berbeda-beda karena maknanya bisa berjenjang. Untuk Indonesia, saya kira perdamaian, persatuan tetap menjadi wajib kita jaga. Setuju? Karena aksi kita adalah aksi damai. Gak boleh Indonesia ini pecah. Enggak boleh ada darah tertumpah. Tidak boleh ada nyawa melayang. Walaupun kadang saya bingung, yang datang dari daerah itu marah ke saya. Setelah acara 212 selesai, mereka bilang kepada saya, "Ustaz, ini udah nih gini doang." Gitu. Maksud lo? Yang dari Medan juga begitu. Wah, kalau kami tahu begini cuma mendengarkan tausiah, mending nonton video streaming saja dari Medan. Yang dari Sumatera Barat, "Ustaz, kami datang sudah membuat wasiat. Wasiat untuk istri pertama, istri kedua, istri ketiga pun sudah saya buat." Mungkin maksudnya dia mau bakar-bakaran gitu ya. Mau goyang-goyang pagar MPR DPR. Mau sidang istimewa dan impeachment gitu kira-kira. Maaf. Kita sudah punya prinsip dalam hal kekuasaan. Qulillahumma malikal, milik Allah lah semua kekuasaan. Tu'til mulka man tasya' wa tanzil mulka mimman, Allah berikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Kalau memang ini sudah gilirannya Fir'aun, ya giliran Fir'aun lah yang memimpin. Walaupun di situ ada Musa alaihissalam. Kalau memang harus giliran Namrud memimpin, maka Namrud yang harus memimpin. Walaupun di situ ada siapa? Ibrahim alaihissalam. Walaupun Muhammad berjuang 13 tahun di mana? Di Mekah. Dikasih memimpin gak di Mekah pada saat itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hidup di Mekah kira-kira nih 13 tahun berjuang bersama Rasul, bisa sabar gak? Halo? Bisa sabar gak kira-kira? Hah? ini kok ngaji mulu si Rasul, kan gitu. 13 tahun hanya pembinaan akidah secara individu dengan semua tekanan dan tantangannya. Alhamdulillah, Indonesia ini sudah banyak baiknya. Cuma kenapa tiba-tiba meledak sekarang? Ada apa dengan Al-Maidah 51 ini? Saya lihat ada yang berusaha menegakkan Al-Maidah 50. Afahukmal jahiliyyati yabghun. Ada yang menginginkan Indonesia kembali jahiliyah lagi. Dulu founding father, pendiri negara Indonesia ini sudah bersatu antara Islamisnya, nasionalisnya, bahkan dari agama-agama yang berbeda. Pancasila tanggal 1 Juni itu usulan Soekarno. Usulan Soekarno yang kemudian didiskusikan, terjadilah rumusan Pancasila tanggal 22 Juni. Lalu kemudian disepakatilah setelah perdebatan panjang, disepakatilah Pancasila yang 5 Juli dan 18 Agustus. Yang disepakati bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang maha. Sementara usulan Soekarno, Pancasila yang 1 Juni itu, ketuhanan itu nomor 5. Ketuhanan yang berkebudayaan, gitu kira-kira. Ya, cuma masalahnya sekarang dibalikin lagi, mereka maunya Pancasila yang 1 Juni keluar dari kesepakatan yang sudah dikehendaki oleh pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila 22 Juni dan 5 Juli itu. Lebih dari itu, Indonesia ini dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya memang sudah terkooptasi oleh liberal, jahiliyah ini, sekuler ini. Coba lihat cara kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, dalam bermasyarakat saat ini. Tafsir-tafsir undang-undang, tafsir-tafsir Pancasila ini sekarang ketuhanan tidak mau yang Maha Esa, pokoknya ketuhanan saja. Mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya tembok, mau Tuhannya kecoa, mau Tuhannya apa, pokoknya dia bertuhan. Ini zaman liberal ini berbahaya buat anak-anak kita semua. Kemanusiaannya tidak lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi lesbian, gay, bisex, transgender, sampai kepada intersex. Kalau ada perempuan ingin punya suami kuda, itu harusnya dikasih surat nikah. Karena manusia terlahir memiliki kebebasan untuk punya pasangan manusia atau pasangan satu kelamin atau mempunyai pasangan hewan sekalipun. Ini sudah mulai ada yang goncang agar tidak terjadi persatuan Indonesia. Ada yang menginginkan Indonesia ini terbelah. Sama-sama kita ketahui, sejak masa liberalisme, imperialisme Amerika terhadap Indonesia begitu kuat. Kedaulatan kita betul-betul ya kacau lah. Nah sekarang kondisinya saat ini seperti yang beredar di medsos, walaupun kita perlu berhati-hati dengan semua informasi ini, kita dihadapkan kepada sebuah tantangan yang intinya sebetulnya, kalau masyarakat tidak bersatu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, ini bisa kacau. Dan ada yang menginginkan Indonesia ini chaos, umat Islam akan dibenturkan. Itulah karenanya pada 411 kita menginginkan kedamaian. Jamaah rahimakumullah, saya berada di depan saat itu bersama Habib Rizik, kebetulan saya sebagai negosiator. Itu ketika ditembaki gas air mata, betul-betul hampir pingsan di situ. Tapi alhamdulillah Habib Rizik itu karena komitmen ingin damai, itu mic dipeluk semua tiga-tiganya, beliau sambil batuk-batuk. Kenapa dia peluk ini mic? Karena kan teriakannya, jangan menyerang, jangan melawan, bertahan, bertahan, jangan menyerang, jangan melawan, bertahan. Padahal kondisinya saat itu umat Islam berdiri dari pagi sampai setelah Isya, jangankan makan, mau kencing aja susah saat itu. Kondisinya itu kalau diprovokasi dalam teori masa, harusnya itu banyak yang mati. Di Mina, kenapa banyak jemaah haji mati? Kalau sekumpulan orang banyak berdesak-desakan, kemudian ada yang panik, pastinya akan ada yang lari tunggang langgang, ada yang jatuh, kemudian terinjak. Di sini gedung-gedung tinggi di Tamrin Sudirman, sebelah sini Monas terkunci, di depan gas air mata, di belakang massa. Itu kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mati pada saat itu. Tapi Allah masih sayang pada Indonesia, dan insya Allah kita tetap harus menjaga kedamaian di Indonesia. Ngomong-ngomong, bapak-bapak maunya rusuh atau damai sih? Hah? Sekarang saya mau tanya, orang yang datang kemarin ke Monas sebetulnya hatinya banyakan lagi marah atau banyakan lagi tenang? Hah? Gampang mana, ngajak mereka marah atau ngajak mereka damai? Itu yang datang dari seluruh daerah itu udah pengen jihad aja. Saya bilang, siapa musuhnya mesti jelas dulu. Apa polisi musuh kita? Apa TNI musuh kita? Bukan kan? Nah, di sini saya menjaga kondisi agar tetap damai. Bahkan sejak awal saya bicara sama FPI. Ya, kalau teman-teman FPI, bapak-bapak tahu dong, nggak boleh disenggol dikit ya. Karena memang gerakan mereka spesialis nahi mungkar. Tapi mengajak situasi untuk damai ini lebih berat daripada mengajak mereka untuk marah-marah. Nah, ini juga nanti kalau ada masalah di rumah, jangan pakai marah dulu Pak menyelesaikannya. Orang yang menyelesaikan persoalan pakai marah biasanya malu ujung-ujungnya, dan biasanya orang-orang seperti ini selalu salah keputusannya. Kita ingin membangun Indonesia, memperbaiki Indonesia, mulai dari bakar-bakaran kayak 98, atau kita bangun dengan damai, dengan aset yang ada, dan jangan sampai ekonomi kita turun. Mau yang mana? Mau yang bagaimana? Kalau ekonomi kita turun sampai 7% ke bawah, ya itu naiknya susah kan? Bagaimana kita akan membangun bangsa, membangun negara, kalau mulainya dari kekacauan? Karenanya tidak ada sedikit pun dari saya, dari kami menginginkan kekuasaan itu. Walaupun yang di sini handphone ini masuk pada protes, Ustaz, kenapa nggak dituntaskan pada tanggal 4 November itu? Saya bilang, maksud tuntaskan apa? Ganti presiden. Loh, saya nggak niat mau jadi presiden. Tapi kan begini dan begitu. Ya kalau Anda mau, jalan sendiri. Sebab itu bukan target kami. Kenapa? Qulillahumma malikal mulk. Kekuasaan ini, kalau dia adil, wajib ditaati. Kalau dia tidak adil, dengan sendirinya akan dijatuhkan atau jatuh sendiri. Karena saya meyakini langit dan bumi ini masih tegak karena ada keadilan Allah Al-Hakam Al-Adil. Jadi sekarang tuntutan kita fokus bahwa penistaan agama tidak boleh terjadi lagi di Indonesia, bahwa penistaan Al-Quran tidak boleh terjadi di Indonesia. Tapi kalau boleh introspeksi diri, kenapa ada yang menginginkan Indonesia ini kembali ke jahiliyah? Karena sudah lama umat Islam mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Ma'idah 48 dan 49. Sudah mulai banyak yang meninggalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Betul? Saya mau tanya, sejak Ramadan kemarin sampai sekarang, siapa yang belum baca, belum khatam Quran? Sejak Ramadan kemarin sampai sekarang, siapa yang belum khatam Al-Quran? Ngapain aja coba? Apa yang dibaca? Atau jangan-jangan sejak Ramadan kemarin atau sampai sejak Idul Fitri yang lalu sampai sekarang, siapa yang belum sentuh Quran lagi? Banyak kah kira-kira? Kalau baca aja kagak gitu ya, apalagi menegakkannya, mengamalkannya. Nah, sebetulnya pesan utama kenapa Allah dentumkan Al-Maidah 51, wahai umat Islam, bacalah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, tegakkanlah Al-Quran dulu. Maksud saya begini, kok ada ya yang belum khatam-khatam dari Ramadan sampai sekarang? Salahnya dia barangkali mencari waktu luang untuk baca Quran. Ada gak kayak begitu? Sibuk Ustaz, kan begitu ya? Kenapa belum sempat-sempat juga megang Quran dari Ramadan kemarin sampai sekarang? Karena cara berpikirnya salah. Seandainya berpikirnya benar kayak gini nih, insya Allah dia bisa hidup bersama Al-Quran. Gimana yang benar itu? Dengarkan. Mulai hari ini, jangan cari waktu luang untuk baca Quran. Jangan. Karena gak akan ada. Bapak-bapak sekalian, jujur, kalau ada waktu luang, ngapain? Misalnya macet nih di mobil, waktu luang bukan? Oke, saya mau tanya, kalau lagi macet di mobil, ada waktu luang, ngapain biasanya? Di sini kesalahan besarnya. Jadi mulai hari ini, kalau ingin hidup bersama Al-Quran adalah luangkan waktu untuk Al-Quran. Bapak yang kita lakukan, luangkan waktu untuk, jangan cari waktu, enggak ada itu. Inilah energi awal. Jamaah rahimakumullah. Tapi saya ingin informasikan tiga hal. Indonesia saat ini diberikan tiga anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya merasa berkompeten untuk menyampaikan ini karena saya berada dalam epicentrum gerakan ini. Pertama, Allah turunkan izzah Islam kepada umat Islam di Indonesia hari ini. Takbir. Saya mau tanya, umat Islam sekarang lagi tinggi enggak harga diri keislamannya? Ya. Ini izzah. Ini kemarin koperasi syariah 212 didirikan, yang daftar langsung ribuan, dan yang mau daftar tinggal buka online beberapa tempat. Ini izzah Islam ini mulai muncul. Cuma saya tuh suka agak ngeri ngelihat permintaan umat Islam Indonesia. Jadi gini, saya tuh kalau buka medsos misalnya, itu tanggal 2 Desember selesai acara, tuntutan umat apa di situ? Di medsos hari itu tanggal 2, apa yang viral? Jumroh. Iya. Sadis permintaannya. Saya kira itu bercanda, enggak taunya ini 3 hari viral. Wukuf sudah. Tawaf sudah. Sekarang giliran untung dia tahu, yang dia tahu cuma jumroh. Padahal kalau jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah itu jumroh Aqabah, itu yang dilempar langsung setan yang paling. Hari kedua apa yang viral? Boikot TV apa gitu, saya lupa. Dari 15 TV di Indonesia, setelah dia diboikot oleh umat Islam, itu langsung anjlok ke nomor 14. Yang 15 TVRI. Karena TV ini memang 60%-nya sudah milik James Riyadi. Dan 60% pegawainya sudah orangnya James. Jadi ya wajar-wajar aja kalau informasinya enggak sejalan dengan umat Islam. Memang susah cari media yang buat side cover, itu susah sekarang ini. Jadi hati-hati terhadap media. Hati-hati. Orang yang paling beruntung hari ini adalah orang yang sudah baca Quran sebelum baca WA. Orang yang paling berbahaya hidupnya adalah orang yang nonton berita sebelum baca Quran. Bahaya itu. Enggak ada filter. Jamaah rahimakumullah. sejujurnya ada enggak cara berpikir gini, Ustaz, saya sibuk sehingga enggak sempat baca Quran. Tahu enggak kenapa lu sibuk? Gara-gara enggak baca Quran. Saya ulangi, Ustaz, saya sibuk sehingga tidak sempat baca. Saya balik, tahu enggak kenapa kamu sibuk? Gara-gara enggak baca Quran. Orang yang ngomongnya kayak tadi itu enggak baca Quran gara-gara sibuk, tahu enggak kenapa? Otaknya tuh enggak terstruktur berpikirnya gara-gara enggak baca Quran. Yang mestinya simpel menjadi rumit. Orang-orang yang enggak baca Quran itu sibuk hatinya, ya. Itu gara-gara enggak baca Quran, mestinya keputusan ini bisa cepat diambil menjadi lama. Jadi orang yang enggak baca Quran itu struktur sel otaknya itu berantakan. Situasi perasaannya juga kacau beliau, sehingga keputusan yang diambil bukan cuma lama, keputusan yang diambil pun salah, sehingga setelah menjalani hidup sekian tahun ternyata di ujungnya salah, balik lagi. Sementara orang yang baca Quran itu ihdinas siratal mustaqim. Orang yang membaca Quran, cara berpikirnya, keputusan yang diambilnya, jalan hidup yang dijalaninya itu simple, murah, hemat, tepat. Itulah disebut dengan lurus itu. Tapi kalau gak baca Quran, waduh, kacau hidupnya. Jadi saya mau tanya, membaca Quran menghabiskan waktu atau menghemat waktu? Saya mau tanya dulu, jujur nih ya, secara rasional, baca Quran itu menghabiskan waktu atau menghemat waktu? Nih, yang dulu-dulu malas ngaji, yang dulu-dulu nggak mau ngaji, nggak baca Quran, ya nggak pelajar Quran, pokoknya sekolah, kuliah, kerja, bisnis, ujung-ujungnya mentok. Udah tua baru balik ke masjid lagi, gitu ya? Kemana aja dulu? Iya Ustaz, nyesel aneh gitu. Untung masih hidup kembalinya. Gimana kalau di kuburan baru sadar? Wallahiyadu billah. Kembali, Indonesia ini bisa merdeka atas berkat, bukan atas berkat kerja kita, bukan atas berkat perjuangan kita, tapi atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin dudukkan dulu ini seperti ini, baru nanti diajak memperbaiki Indonesia ini menjadi gampang, insya Allah menjadi murah, simpel, tepat, lurus, kalau semua sudah baca Allah. Tapi kalau gak ada baca Quran, Allahu Akbar, ngangkat golok, Allahu Akbar, ngangkat pedang, Allahu Akbar, bakar sana, bakar sini. Woi, gimana bisa maju Indonesia kalau hawa nafsu yang kamu kedepankan? Ini nomor satu sebetulnya pesan Al-Maidah. Yang kedua, kita ini sudah lama ninggalin Quran dalam kehidupan ini, tidak mau menjalankan Al-Quran. Akhirnya Allah tegur kita ini. Tapi Alhamdulillah, izah Islam diturunkan di Indonesia saat ini. Jamaah rahimakumullah, ini MURI pun akan berikan award. Inilah aksi terbesar sepanjang masa dan damai pula. Saya enggak penting MURI-nya. Tapi siapa yang bisa mendatangkan dan menggerakkan hati umat untuk bisa datang jutaan ke Jakarta ini? Kira-kira apa betul orang Ciamis datang ke Jakarta gara-gara pilkada? Hah? Seandainya urusan ini pilkada, kira-kira mau gak orang Ciamis jalan kaki itu? Hah? Apa mau orang-orang dari Aceh 15 ribu itu datang ke Jakarta kalau urusan pilkada DKI? Sebetulnya orang datang itu urusan apa sih? Hah? Orang ini menuntut haknya untuk ditegakkan keadilan kepada penista. Begitu kan sebetulnya? Cuma itu kan? Cuma itu sebetulnya. Tegakkan hukum yang berkeadilan itu kan? Dan tegakkan keadilan berdasarkan hukum. Tiba-tiba merembet memang setelah dari situ. Oh, rupanya tanah-tanah di kita ini sudah dikuasai oleh, oh gini ceritanya, oh di Indonesia sudah terjadi oligarki gitu ya. Oligarki ini apa ya, pemerintahan pakai oli gitu ya, dikuasai oleh segelintir orang. Baik, jamaah rahimakumullah, muncullah, kelihatanlah, kalaupun nanti ada yang memilih kafirnya, yaitu sudah kehendak Allah. Karena di zaman Rasul pun ada yang munafik gitu kan. Iya, orang-orang di Madinah itu sempat berpikir, udahlah kalau begitu mulai hari ini pemimpin kita Yahudi ajalah, pemimpin kita Nasrani ajalah. Mau kehidupan ekonomi mereka bagus, ekonomi mereka bersatu, kehidupan mereka juga bagus. Itu terjadi di Madinah pada saat itu. Ada gak orang Islam yang berpikirnya kayak gitu? Yang benar itu setialah kepada Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Dan percayalah, kalau kita baca surah Al-Ma'idah, fa'asbahu khasirin, mereka yang berpihak dengan kemunafikannya gak dapat apa-apa, dia bakal rugi. Ini saatnya bagi saya untuk mengingatkan diri saya dan kita semua, mari bangun Indonesia. Setiap keluarga cetak pengusaha, bekerja keras, belanja di warung tetangga. Ini tuntutan umat luar biasa. Boikot apa, roti apa, saya lupa tuh. Syar'i roti. Ya, itu ibu-ibu jangankan disuruh beli, digratisin aja kagak mau gitu kan. Itu sampai bulukan rotinya, dilempar ke empang, lele pun gak mau makan, ceritanya gitu. Ya, gerakan-gerakan positif membangun ekonomi umat, gerakan-gerakan produktif seperti ini yang mestinya kita bangun. Alhamdulillah, kita akan bangkitkan ekonomi Indonesia mulai dari menegakkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 tentang ekonomi kerakyatan dan koperasi. Siap? Ini baru perjuangan. Beli produk. Persoalannya sekarang bisnis-bisnis hulu tepung misalnya, kita mau bisnis roti ini, bisa menang nggak lawan dia? Lawan tepung terigu dia yang kuasai. Maka umat Islam harus jadi orang kaya, bersatu berbisnis, kalau perlu menjadi importer sendiri sehingga membeli produk dari umat. Dan ini kompetisi yang sehat di Indonesia ini. Saya ingin yakinkan, pasar itu milik umat Islam, betul gak? Konglomerat manapun di Indonesia ini akan jatuh kalau gak dibeli oleh umat Islam. Kuat gak kalau gitu? Konglomerat kaya manapun akan miskin di Indonesia kalau produknya tidak dibeli oleh umat Islam, betul gak? Nah, lihat aja properti. Dia kan gak pakai modal, yang pakai duit kita juga tuh di bank. Modalnya cuma gambar, kita disuruh inden gitu ya. Nah, lu mau semua. Jadi kalau ingin memenangkan pertarungan ini, mulai hari ini kita dedikkan, kita bangkit, ekonomi kita harus kuat. Jangan biarkan warung-warung ini mati. Gimana caranya? Ya udahlah, beda 1.000, 2.000. Ibu-ibu kalau nawar sama tukang sayur depan rumah itu, jangan pelit-pelit. Udah bang, kalau gak ada kembaliannya ambil aja deh gitu. Jangan terlalu meres, sekalian bersedekah. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara, saya mulai dari yang paling sederhana saja. kalau umat Islam ini bayar zakat setiap tahun 2,5% saja, tahu gak duit umat Islam berapa per tahun? 217 triliun, dan itu hampir sepertiga APBN. Nih akan berkumpul kiai-kiai besar yang punya pesantren besar di Jawa Timur. Mereka sepakat untuk bersatu membangun ekonomi pesantren, karena mereka malu masa pesantren kita yang kaya raya minta sumbangan sama yayasan pesantren orang kafir. Ada nggak kayak gitu? Ada kiainya nggak yang baikin di situ? Caranya untuk bangkit itu, kiai-kiai ini kemudian kumpul. Ternyata setelah dikumpulin duit mereka, kita ini tidak butuh APBD, karena uang pesantren kita kalau dikumpulkan ternyata lebih besar daripada APBD Jawa Timur. Izzah itu muncul. Yang kedua yang Allah berikan kepada umat Islam Indonesia saat ini adalah kita dipaksa bersaudara, berkhuwah Islamiyah, betul gak? Ini tiba-tiba kita semua menjadi bersaudara. Seandainya persaudaraan Islam kita kembangkan menjadi persatuan Indonesia, kira-kira Indonesia akan bangkit gak? Tapi kalau bersaudaranya untuk marah-marah, kira-kira selesai gak masalah? Enggak. Di sini saya perlu mengarahkan pasca 212 ini. Seandainya koperasi kita itu anggotanya diikuti oleh semua yang kemarin 212 ikut, insya Allah itu akan menjadi koperasi terbesar se-Indonesia. Siap daftar? Siap. Sengaja kita bikin semurah-murah mungkin supaya tukang ojek, tukang becak pun bisa jadi peserta koperasi itu. Dan tujuan utamanya kita tegakkan dulu undang-undang itu pasal 33 tentang perkoperasian di Indonesia, yang sekarang ini ekonomi kita sudah dikuasai oleh para pemodal, oleh para kapitalis. Ini perjuangan sesungguhnya. Siap? Kalau cuma takbir Allahu Akbar setelah itu belanja barang dia juga. Sama saja kita serahkan diri kita kepada mereka. Padahal piramida ekonomi Indonesia saat ini terbesar orang miskinnya siapa? Umat Islam. Siap bangkit? Siap berjuang? Takbir. Jadi sudah tahu mulainya dari mana? Baca Quran dulu yang benar, perbaiki sholat subuh berjamaahnya, beli produk muslim ya, kemudian bersatu dalam berekonomi, perhatikan orang miskin. Selanjutnya persaudaraan Islam untuk persatuan Indonesia. Takbir. Yang mereka takuti di dunia saat ini adalah kalau umat Islam terbesar di muka bumi yang bernama Indonesia bersaudara dan bersatu untuk tegakkan la ilaha illallah. Ini yang mereka takutkan. Dan ternyata getaran itu saya dengar langsung, dan dia ngomong langsung ke saya, ini sampai ke Malaysia. Izzah Islam itu sampai ke Brunei. Ini di Asia Tenggara terpicu motivasinya untuk menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang penuh cinta damai, yang penuh persaudaraan, persaudaraan untuk persatuan bangsanya. Bangkit insya Allah. Penjajah itu ketar ketir ketakutan. Saya mau katakan sekali lagi, pemodal manapun di Indonesia akan miskin kalau tidak didukung oleh umat Islam, betul? Lihat aja, Anda lihat misalnya itu, saya cek sumbangan sisa kembalian untuk Indomaret, Alfamaret itu kalau dikumpulkan per hari itu minimal 1 miliar. Uang siapa sebagian besarnya? Bu, habis belanja mau nyumbang gak? Gitu kan dia? Masukin peletak-peletok. Itu minimal 1 miliar. Kali aja setahun. Anda umat Islam ini rajin berinfak. Setelah dia berzakat, berkah hidupnya. Bayangkan, sebetulnya gerakan ekonomi ini ditakutkan terutama oleh para pemodal di bank-bank konvensional. Ini maaf. Kalau umat Islam dipindahkan uangnya berhijrah dari jahiliyah kepada syariah, wow, goncang itu. Itu peserta koperasi 7 juta orang, kalau masing-masing 1 juta saja taruh uangnya rata-rata, itu sudah punya modal 7 triliun. Kita udah bisa beli 3 bank itu untuk modal awal itu. Dan insya Allah ekonomi umat akan bangkit. Siap bangkit? Siap. Siap bangun? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap damai? Siap. Siap bangkitkan Indonesia? Siap. Dan saya ingin tutup. Umat Islam ini akan bangkit kalau melakukan yang namanya segitiga struktur sosial Islam. Satu, umat harus taat pada fatwa ulama. Siap? Ya. Kalau umat sudah mau dibohongin dan berkata begini misalnya, fatwa ulama tidak mengikat. Kalau fatwa ulama tidak mengikat, berarti umat mau pegang omongan siapa? Mau pegang aturan yang mana? Ini sekarang saya tanya, Bapak Ibu nih sholat, Bapak Ibu zakat, Bapak Ibu ingin menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, faham gak kalau langsung ke Quran? Ngerti gak? Kekurangan ilmu alat untuk faham Quran kan? Yang kedua, dikasih hadis, nih hadis supaya kamu bisa sakinah, mawaddah dan rahmah, bisa gak? Kalau gak dibimbing, bisa gak? Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu para pewaris. Hukum Islam yang harus Bapak Ibu taati, lihat. Setelah Al-Quran apa? Hadis. Setelah hadis apa? Hukum Islam? Ijtihad, ijma, qiyas, istihsan, masalih mursalah, sadu zari'ah. Setelah hadis ke bawah, itu semua domain ulama, hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memahaminya. Nah sekarang kalau umat tidak mau terikat pada fatwa ulama, omongan siapa yang dia pakai? Sesat gak umat ini? Siap berpegang pada fatwa ulama? Sekarang isu fatwa ulama sedang diobok-obok lagi, kelihatan gak? Sekarang bukan cuma fatwanya, ulamanya sekarang. Tunggu satu-satu, ulamanya sedang diperhatiin. Dan akan dibuat umat Islam ini muak sama ulamanya. Ini proses yang sedang berjalan. Saya cuma kasih rambu-rambunya, nanti jangan marah, ini sedang terjadi. Sedang terjadi proses ini. Oh, ternyata ulama tuh begitu ya. Dicari-cari semua kesalahannya. Apa sih orang di dunia ini kan harta, tahta, betul-betul dikerjain habis. Nabi pun dulu kan dituduh tukang sihir dan orang gila kan. Itu isu yang paling menarik pada saat itu. Isu bagaimana menghancurkan karakter Nabi, itu menuduh Nabi sebagai orang gila dan Nabi sebagai tukang. Untuk saat itu di masa Quraisy, isu itu yang paling luar biasa. Kalau sekarang kira-kira isu menghancurkan ulama, isu apa yang paling bisa memisahkan ulama dengan umatnya? Karenanya umat ini setelah berpegang kepada fatwa ulama, harus bersabar bersama kepemimpinan ulamanya. Siap? Terkala ulamanya diobok-obok, tetap setia atau musuhin? Saya nggak yakin. Saya gak yakin. Ini umat nih sudah morat marit, ya, sudah gampang menghujat sana sini. Tapi mudah-mudahan kita disatukan hati kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau ini umat mau kuat, ya harus memuliakan lembaga-lembaga ilmu dan keulamaan. Cik, kalau tadi saya katakan satu keluarga satu pebisnis, bikin juga satu keluarga satu ulama. Cintakan anak-anak kita kepada ulama, setelah kita cintakan anak-anak kita kepada ilmu. Siap? Siap. Nah, saya mau bilang tadi ada tiga anugerah Allah yang diturunkan kepada umat Islam Indonesia. Satu diberikan izzahnya, satu yang kedua diberikan persaudaraan Islam untuk persatuan Indonesia, dan yang ketiga hari ini kita lihat umat Islam dikasih momentum untuk bangkit lewat sholat subuh berjamaah. Setelah ini siap ajak seluruh keluarga, khususnya yang laki-laki, sholat subuh berjamaah. Setelah kita kasih dia makan halal, sebelum tidur kita nasihati, nak, cepat tidur ya sayang, karena besok kamu akan sekolah supaya tidak telat. Ini A. B, nak, cepat tidur ya sayang, karena besok kita harus sholat subuh berjamaah. Biasanya yang dinasihati bapak yang A atau yang B? Bapak pulang dari kantor, mana yang sering ditanya? Sayang, sudah kerjain PR malam hari ini? Atau sayang, sudah baca Quran tadi setelah maghrib? Mana yang sering ditanya? Ini ayah kacau. Ya, tanya itu nasihat itu supaya cepat sholat subuh. Besok bangunin sholat subuhnya kan, jangan marah-marah. Ya, ketuk pintunya, ucapan salam. Assalamualaikum. Jangan, bangun. Masuk neraka kamu ya. Gitu ya. Itu anaknya pas melihat bapaknya tuh kayak malaikat Malik penjaga neraka. Ibu-ibu, kalau punya anak lelaki sholat subuhnya di rumah, ya, ibu harus bersyukur. Alhamdulillah, hari ini anak ibu sholat subuhnya di rumah. Kamu sudah menjadi lelaki solehah, nak. Gitu. Lelaki apa? Mama ini sembarangan ngomongnya lelaki soleh. Aku laki-laki. Yang sholat subuh di rumah laki-laki atau perempuan? Perempuan sih. Kalau begitu lelaki apa? Mama lebih kesian lagi punya suami soleha. Siapa yang masih punya suami soleha di rumah? Ya, mulai hari ini ajak suaminya ke masjid. Dan insya Allah kebangkitan umat Islam Allah pilihkan mulai dari sholat subuh berjamaah. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah anugerahi keimanan kepada kita semua. Allah sudah kasih izzah Islam, betul gak? Milih pemimpin yang muslim atau yang kafir? Muslim atau kafir? Kafir atau muslim? Kafir atau kafir? Ya, ini hak berdemokrasi. Tetapi kalau Anda memilih berdasarkan keyakinan dan kepercayaan Anda, Anda sudah demokratis dan Anda dilindungi undang-undang. Dan saya bicara begini, ini demokrasi melindungi saya. Di Amerika, kalau ada orang Katolik hanya memilih pemimpin Katolik dan berkampanye hanya memilih Katolik, itu demokratis enggak? Demokratis di Amerika. Jadi gak boleh bilang dibohongin pakai Al-Maidah 51. Karena ketika kita menjalankan agama kita berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita, itu dilindungi undang-undang atau tidak? Nah, Bapak agamanya apa? Yakin gak pada kebenaran Al-Quran? Percaya gak pada Al-Maidah 51? Terus kalau memilih pemimpin berdasarkan Al-Maidah 51 dilindungi undang-undang gak? Selesai kan? Demokratis ya? Nah inilah. Jadi enggak usah takut. Enggak usah ngomong kalau ingin negara Islam pindah ke Arab sono. Loh kok jadi sewot begini? Ini kan demokrasi. Ya, ini kan berdemokrasi, makanya tetaplah jaga kedamaian. Dan orang-orang Nasrani saudara kita enggak dalam keluarga negara Indonesia? Orang Hindu saudara kita gak dalam berkeluarga negaraan? Ini kan soal cara mencoblos doang. Setelah itu kita damai lagi. Bagaimana? Setuju? Saya kira dunia mesti belajar sama Indonesia tentang toleransi, begitu kan? Tetapi satu pegangannya, kita hanya toleransi kepada yang toleran dan tidak toleransi kepada yang intoleran. Dan saya yakin kalau ada umat yang paling nasionalis, yang paling Bhinneka Tunggal Ika, yang paling NKRI adalah umat Islam, betul? Jadi pada hari ini jangan mau seakan-akan NKRI itu milik satu kelompok, Bhinneka Tunggal Ika itu hanya milik mereka. NKRI itu seakan-akan hanya milik mereka. Jangan mau dibohongin kayak gitu. Percayalah, umat Islam adalah umat yang paling NKRI. Siap serahkan nyawa kalau ada yang ingin menjajah Indonesia? Siap melawan kalau ada yang menistakan bendera merah putih? Siap melawan kalau ada yang menistakan Pancasila? Jadi siapa yang demokrasi dan siapa yang nasionalis sebetulnya? Umat Islamnya. Kan gak usah takut nyanyi lagi deh lagu Indonesia Raya. Ya, di masjid untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme. Berkibarlah lambang suci, terus di seluruh pantai Indonesia, pujaan terus siapa menurun serentak membela sang merah. Apakah saya bid'ah mengajarkan Anda untuk menyanyi seperti ini di sini? Tidak. Para pahlawan menyelenggarakan puisi, lagu-lagu menanamkan nasionalisme, patriotisme untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu kibarkan semangat itu di masjid. Dari Sabang sampai berjajar pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji menjunjung tanah airku Indonesia. Para sahabat dikibarkan semangat itu untuk cinta tanah airnya. Para pendiri negeri ini gara-gara kebanyakan nasib nggak mau menyanyikan lagu kebangsaan, akhirnya isu nasionalisme dia ambil. Akhirnya setiap umat Islam melakukan aksi pakai baju putih-putih dianggap anti NK, dianggap anti nasionalisme. Ini salahnya. Siap bangkit kembali patriotisme kita untuk Indonesia? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah jaga Indonesia kita. Semoga Allah satukan Indonesia kita. Semoga kita disaudarakan untuk tegaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan siap berjuang dari sisi ekonomi. Siap beli produk tetangga. Siap beli produk umat Islam. Siap mengkayakan umat Islam. Siap untuk bersaudara sama umat Islam. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.